إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الربا والصرف باب tentang masalah riba. قال الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. الشاهد من هذه الآية كلمة ربت أو وربت dari kata raba yarbu yakni zadat, maknanya rabat adalah zadat. Demikian dalam surat Al-Hajj ayat 5. Perhatikan, Allah katakan faida anzalna 'alaihal ma, ketika kami turunkan padanya air, ihtazzat, dia bergerak, bergoyang atau bergoncang, warabat, dan kemudian bertambah, yakni bertumbuhan, tumbuh-tumbuhan semakin banyak, semakin banyak. Berarti apa makna riba secara bahasa? Ziyadah, bertambah, bertambah. Adapun dalam syara', az-ziyadatu fi asya'in makhsusah وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. Dalam syariat adalah ziyadah fi asya'in makhsusah, tambahan dalam menukar barang-barang tertentu. Tadi kita belum terjemahkan kalimat sharf. Babur riba wa madha wa sarf, kadang bermakna pembayaran, kadang bermakna menukar. Maka yang namanya riba adalah sarfu syai bi syai bi ziyadah bi ziyadah. Tetapi barakallahu fikum, perhatikan kalimat dari syekh, dari muallif, makhsusah, khusus, tidak pada semua yang ditukar dengan tambahan itu adalah riba, tetapi hanya pada perkara-perkara khusus saja, seperti emas, perak, biji-bijian, beras, gandum dan jenisnya, ini terjadi padanya riba. Adapun pada yang lain, kita tukar satu kursi dengan dua kursi, gak ada masalah, itu bukan riba. Dua mobil kamu, saya tukar dengan mobil saya satu, sepakat, tukar. Apakah itu riba? Tidak, karena riba tidak berlaku pada mobil, riba tidak berlaku pada kursi-kursi mebeler, gak berlaku. Tapi kalau tukarnya kitab dengan kitab, pensil dengan, sama. Riba itu hanya berlaku pada asya makhsusah. Makanya ini definisi dari syariat ini harus kamu kasih garis atas atau kasih stabilo. Ziyadah fi asya makhsusah. Asya makhsusah ini dijuluki dengan amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah. Berarti riba berlaku hanya pada harta-harta yang dijuluki dengan amwal ribawiyah, khusus, maksusah. Selebihnya tidak. Nanti akan dibahas apa saja amwal ribawiyah. Wa huwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyas as sahih. Dan ini diharamkan dengan dalil dari kitab, dari sunnah, dari hadis-hadis, dalam ijma, kesepakatan para ulama, wal qiyas as sahih, dan qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih adalah yang dilengkapi atau sempurna syarat-syaratnya. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhus syabah, lengkap. Maqis yang dikiaskan, maqis alaih yang dijadikan sebagai patokan kias, wa wajhus syabah, wajhus syabah. Apa wajhus syabah? Kemiripan. Kalau enggak ada kemiripan, maka kiasnya kias ma'al fariq, kias batil. Kalau enggak ada kemiripan, maka kiasnya kias ma'al fariq, kias yang batil, yang tidak sah. Yang dimaksud di sini kias adalah kias yang sahih. Contoh kias yang batil. Ada orang yang berkata, kalau kita mau menemui presiden atau raja, kita harus melalui orang terdekatnya. Maka ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala juga harus melalui orang terdekatnya, yaitu para anbiya. Apakah kias ini benar? Batil. Mengapa? Tidak ada wajhu syabah. Apa sisi persamaannya Allah dengan presiden, penguasa, raja? Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai. Presiden tadi tidak kenal kamu ketika kamu datang. Perlu penjelasan dari orang dekatnya. Oh, itu saudara saya. Ya kan? Allah Maha tahu. Tidak sama seperti presiden tadi. Allah tahu siapa dia. Satu lagi, penguasa takut kalau ada orang-orang yang tidak kenal tiba-tiba menemuinya. Harus ada perantara-perantara. Allah tidak ada baginya takut pada siapapun. Baik, apa lagi? Mau ke penguasa harus mendatangi istananya. Tetapi ketika ingin menemui Allah, meminta pada Allah, kamu tidak perlu mendatangi apapun kecuali kamu beribadah di masjid. Allah mendengar, Allah Maha tahu. Apakah bisa disamakan? Gak bisa disamakan. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Apa yang tidak ada? Wajhul syabahnya gak ada. Enggak ada kesamaan sama sekali. Dari sisi manapun, Allah tidak sama dengan apapun. Kembali kepada permasalahan. Dalil haramnya riba itu sudah jelas dalam Quran, dalam sunnah, dalam ijma', dan dalam qiyas, qiyas yang sahih. Amal kitabu, adapun di dalam Al-Kitab Al-Quran, famithl qawlihi ta'ala, maka seperti apa yang Allah katakan, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba, dan Allah mengharamkan riba. Sangat jelas sekali lafaznya, harrama riba, diharamkan riba. Dalam sunnah seperti hadis yang nanti akan dibahas di dalam bab ini, beberapa hadis insyaallah. Alladzi la'ana bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akil ar-riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibah. Yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang melaknat akil riba, pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang memberi makan dengan riba. Wa syahidahu, dan juga saksi-saksinya. Wa katibahu, dan juga penulisnya. Semuanya dilaknat. Yang makan riba, yang memberi makan riba, saksinya, penulisnya. Wa huwa muttafaqun alaih. Hadis ini juga muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Tidak diragukan lagi kesahihannya. Maka sangat jelas haramnya riba dengan dalil hadis. Wa qad ajma'atil ummah 'ala tahrimir riba fil jumlah. Dan juga sudah disepakati secara ijma', kesepakatan para salafus saleh, kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah, semuanya ajma'at, ijma' atas haramnya riba secara global. Haramnya riba secara global. Mengapa harus dikatakan fil jumlah? Karena pada rinciannya nanti ada beberapa jenis-jenis riba yang muttafaq ala tahrimihi, yang disepakati haramnya, dan ada jenis riba yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang haramnya. Tetapi secara umum riba haram itu adalah kesepakatan seluruh para ulama salafan wa khalafan, yang dulu maupun yang sekarang. Lamma istanadat alaihi minan nusus. Mengapa mereka ijma sepakat? Karena sandarannya, yang mereka jadikan sebagai sandaran dari dalil-dalil nusus adalah dalil kitab wa sunnah. Itu nusus, nas-nas Qur'aniyah atau nas-nas hadisiyah. Sudah tiga, Qur'an, sunnah, ijma'. Wa tahrimuhu muqtadal adl wal qiyas. Pengharamannya juga sesuai dengan konsekuensi dari kias-kias yang syar'i. Kias yang syar'i artinya kias yang sahih. Sesuai dengan keadilan. Li'anna ta'amul bihi dhulmun aw dari'atun ilaih. Karena dalam perbuatan riba ada kedoliman-kedoliman atau membawa kepada kedoliman. Ada seorang yang hutang, tolong saya pinjam uang. Kira-kira yang pinjam uang tadi orang yang daul hajah atau orang yang ghani? Hah? Yang merengek minta pinjaman hutang, orang kaya atau orang miskin? Fuqara, daul hajah, orang-orang yang punya hajat. Tetapi justru dicekik dengan kalimat boleh, tapi kamu bayar tambahin dengan sekian. Itu kejam sekali. Secara kias itu kedzaliman. Mengapa? Fuqara harusnya dibantu. Fuqara harusnya dibantu, bukan dicekik dengan riba. Sehingga masyarakat awam pun menjuluki mereka dengan rentenir atau lintah darat. Tahu lintah? Nempel di kakimu, menyedot darahmu. Mereka juga sama, nempel pada orang miskin untuk menyedot darah mereka, harta mereka. Setiap bulan tambah, bulan tambah, tiap bulan tambah, tiap bulan tambah. Kasihan. Qiyasnya barakallahu fikum adalah qiyas sahih. Apa itu? Orang miskin dan orang miskin. Orang miskin harusnya ditolong, dibantu, diberi sedekah, zakat, tetapi ini justru diperas. Boleh, tetapi selama engkau belum bisa bayar 10 juta ini, setiap bulan kau harus bayar 100 ribu rupiah. Bisa dibayangkan? Belum bayar hutangnya, tiap bulan harus diambil 100, 100, 100, 100, 100. Itu ad'afan mudha'afah. Itu ad'afan mudha'afah. Wal kaun la yaqumu illa bil 'adl. Sedangkan alam semesta ini enggak akan bisa tegak kecuali dengan keadilan. Alladhi awjabahu al-maula 'ala nafsihi. Yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya di atas keadilan. Allah mewajibkan dirinya atas keadilan sebagaimana Allah mewajibkan dirinya atas rahmat. Wa kataba 'ala nafsihi ar-rahmah. Allah tuliskan untuk dirinya kewajiban rahmat. Demikian pula keadilan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya adil, maka Allah Maha Adil. Wa alzama bihi khalqah. Dan Allah perintahkan kepada makhluk-makhluknya bihi ay bil adl. Bihi ay bil adl. Wa alzama bil adli khalqahu. Dan Allah mengharuskan hamba-hambanya untuk bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa madarur riba wa mafasiduhu la tuhsa. Demikian pula dikiaskan riba dengan semua yang bermadarat. Apa yang bermadarat? Semua yang bermadarat. Kira-kira ada enggak satu perkara yang membuat madarat orang lain kemudian dibolehkan? Ada? Tidak ada. Apa kata Nabi SAW? La darara wa la dirar. Tidak boleh rugi dan tidak boleh merugikan. Tidak boleh membuat madarat orang lain. Baik. Berarti semua yang namanya madarat, semua yang namanya madarat haram. Baik. Sekarang riba apa hukumnya? Kita kiaskan. Sudah kita sebutkan tadi apa kias? Maqis, maqis alaih, wajhus syabah. Sekarang riba disamakan dengan apa? Dengan semua perkara yang membuat madarat orang lain. Merampas, merampok, mencuri, apalagi merebut, menindas. Riba sama dengan ini. Mana wajhus syabahnya? Wajib syabahnya karena dengan riba orang akan tercekik. Orang kan sedang butuh, sedang berhajat, masa hajat yang sangat untuk dapat bantuan. Dia sudah gelisah, udah gak bisa lagi ada cara lain. Tolong Pak, tolong. Orang yang kayak gini kan harusnya dibantu. Tetapi dia katakan boleh, tapi setiap bulan engkau harus bayar sekian. Sampai kau bisa bayar. Atau engkau boleh bayar, tapi dengan ditambah sekian. Orang yang berhajat tadi kira-kira akan menerima atau tidak? Mesti menerima, kan sedang butuh, sedang berhajat. Ya sudah, pokoknya saya pinjam dulu sekarang. Dia pinjam, dia sudah pakai, hilang kelaparannya, memikir bayarnya lebih dari apa yang dia bayarkan. Ada madarat? Ada. Maka kias itu kias yang sahih. Semua yang membuat madarat haram. Semua yang membuat madarat haram. Apalagi riba memiliki mafasid la tuhsa. Kerusakan yang sangat banyak, tak terhitung. Apa saja kerusakan-kerusakan yang tak terhitung tadi? Minha, diantaranya, tudakhimul mal bitariqin ghairi masyru'ah. Melipatkan harta dengan cara yang tidak syar'i. Beli pena harganya 10.000, bayar 10.000. Orang tadi dapat untung karena jual pena. Wajar. Wajar kan? Demikian pula seorang jual mobil dapat keuntungan sekian, wajar. Tetapi ini uang pindah tangan kembali lagi tiba-tiba tambah banyak. Kok bisa? Ini yang tidak syar'i atau ini yang dikatakan ghairu masyru'ah. Melipatkan harta tidak dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara berdagang, bukan dengan cara yang lain. Li'annahu tudakhim 'ala hisabi salbi malil faqir wa dhammihi ila kunuzil ghani. Karena melipatkan atau memperbanyak hitungan harta tadi, wasalbi malil faqir, dan merampas harta orang miskin digabungkan bersama harta orang fakir, maaf, atau orang kaya. Saya ulangi, salbi malil faqir, mengambil hartanya orang miskin, wadhammuhu ila kunuzil ghani, kemudian digabungkan menjadi miliknya orang kaya. Ini ghani, orang kaya. Ini fakir, orang miskin. Baik. Kemudian dia punya 100, ini gak punya sama sekali. Yang punya 100 ini berkata, boleh saya pinjami engkau 10, tapi kembalikan 15. Nah, setelah dia terpaksa karena fakir menerima 10, kemudian bayar 15, dia menjadi 105. Ya, ininya tambah miskin, gak punya, harus nyari 5 sebagai tambahan karena pinjemin 10, bayarnya 5, bayarnya 15, dia tambah 105, ini tambah miskin. Jelas itu tidak adil, merampas harta orang miskin untuk digabungkan bersama hartanya orang kaya dengan tanpa sebab jual beli sama sekali. Gak ada yang dijual, gak ada yang dibeli. Berbeda kalau dia menjual satu barang kemudian dibeli, itu masalah lain, itu masalah syar'i. Kembali pada kitab, wahasbuka bihadha da'an fattakan fil mujtama'at, dan cukup ini bagimu sebagai penyakit yang berbahaya. Da'an fattakah, da'an fattakan artinya penyakit yang berbahaya yang akan membinasakan. Fil mujtama'at, di rakyat jelata. Kamu lihat di masyarakat masing-masing berlomba-lomba untuk membuat produksi-produksi untuk membantu sesama kaum muslimin atau membantu sesama masyarakat. Iya kan? Yang ini bikin kue, yang ini bikin lontong, yang ini bikin masakan-masakan Padang, masya Allah. Yang ini butuh masakan, beli kepada orang yang jual nasi Padang. Yang ini butuh nasi, dia beli di sana. Yang ini butuh lontong, dia beli ke sana. Masya Allah, mereka mengambil keuntungan dari sesuatu faedah, dari sesuatu yang diberikan sebagai jasa. Saya yang memasakkan, ambil. Tiba-tiba ada satu orang, tidak kerja apapun, hanya punya uang. Ini saya pinjamkan, bayar tambahin. Ini saya pinjamkan, bayar tambahin. Apa jasa yang dia berikan? Tidak ada. Kalau sampai penyakit ini merata di masyarakat, si fulan ikut enak ya, gak kerja apa-apa, duit bertambah terus. Dua rentenirnya. Yang ketiga juga, wah enak ya, kalau gitu saya juga akan bikin bank kecil-kecilan. Kalau gitu saya juga ingin begini. Terus bertambah banyak, bertambah banyak. Gak ada lagi yang bikin nasi Padang, gak ada lagi yang bikin lontong, gak ada lagi yang bikin kue, enggak ada lagi yang membantu, enggak. Semua jual duit akhirnya. Na'udzubillah, akhirnya masyarakat tadi produksinya turun, turun, turun, dan akhirnya mati. Tidak ada yang bisa dibeli dengan uang. Apa yang mau dibeli? Ini fattaka. Da'un fattak. Penyakit yang berbahaya. Wasababan fil khusumati wal adawat. Dan juga akan menjadi sebab permusuhan dan pertikaian. Khusumat, pertikaian. Adawat, permusuhan. Mengapa? Karena ketika orang yang sedang kepepet, dia akan pinjam dan dia akan terima syaratnya apapun. Nanti kamu begini, nanti kamu harus bayar begini. Iyalah, pokoknya pinjami dulu. Selesai. Setelah dipinjami, ketika mau bayar, berat. Saya kan pinjamnya cuma 100. Kenapa tiap bulan saya harus bayar sekian? Kok kenapa kok jadi sekian ratus? Ini kan utangmu 100. Sedangkan yang harusnya diberikan kepada kami 10 setiap bulannya, ini sudah 70. Sudah 7 bulan kamu belum bayar. Maka jadi 170. Tambah berat, tambah gak bisa bayar. Tambah gak bisa bayar, tambah dilipatkan lagi. Berarti tahun depan 200. Tahun berikutnya 300. Tahun berikutnya lagi 400. Terus tambah naik, tambah naik, tambah naik. Begini saja. Kalau kau gak bisa bayar sekian ratus, rumahmu saja saya ambil. Saya beli. Bayangkan dari 100 sampai akhirnya rumahnya hilang. Apakah bukan permusuhan? Mereka akan marah. Begitu mereka marah, dikirimkan orang-orang yang tukang tagih dengan mata melotot, rambut yang panjang, gondrong, tidak tersisir, dengan tato di tangannya, dengan golok di tangannya. Bayang. Audzubillah minasyaitonir rajim. Jahat. Sangat-sangat jahat. Wa huwa adatun haddamah linnasyat wal amal asy-syarif. Dan ini kebiasaan, adat yang haddamah, yang akan menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan nasyat wal amal asy-syarif. Menghancurkan kegiatan-kegiatan yang baik, usaha-usaha yang baik, al amal asy-syarif, kerjaan-kerjaan yang bagus, yang mulia, akan runtuh kena ini. Keenakan mereka. Hampir setiap saat, tiap hari bahkan. Bahkan tiap hari bukan sekali, dua kali, tiga kali. Masuk SMS gelap, enggak tahu dari siapa. Anda perlu pinjaman dari 5.000 sampai 500.000. Ada yang lebih besar lagi. Anda perlu pinjaman, kami siapkan pinjaman 500.000 sampai 5 juta. Bahkan sampai 500 juta. Terus diiming-iming tiap hari dengan nomor yang berbeda-beda. Apa maknanya? Sudah keasikan mereka dengan riba. Sudah keasikan dengan riba. Akhirnya kerjaan-kerjaan mulia, usaha-usaha yang mulia membantu kaum muslimin, membantu masyarakat, runtuh. Inilah yang dikatakan adatun haddamah linnasyati wal amal asy-syarif. Wastithmaril ardi, dan juga akhirnya meruntuhkan istithmarul ard. Istithmarul ard adalah mengambil buah-buah dari bumi. Mengambil manfaat dari bumi hilang, runtuh. Sekarang kalau enggak ada yang nanam lagi. Enggak ada yang nanam padi, enggak ada yang nanam ini, enggak ada yang nanam itu. Terus kamu mau makan apa? Apakah uang dimakan? Tidak. Jelas yang dimakan tetap buah-buahan. Yang dimakan tetap tumbuh-tumbuhan. Beras, padi. Sekian banyak buah-buahan yang lain. Tetapi kalau dibiarkan riba seperti ini, keasikan mereka. Semakin banyak orang yang menjadi rentenir, yang akhirnya runtuhlah istismarul ardh, produksi-produksi runtuh. Demikian pula semangat orang untuk menggali keuntungan dari bumi dengan menanam pohon dan sebagainya, wa ikhraj tayyibatiha, mengeluarkan yang baik-baik dari bumi, akhirnya juga ikut runtuh. Wa hadatsa ladaina muamalat fil bunuk, kemudian terjadilah bentuk-bentuk muamalah di dalam bank-bank. Bunuk adalah bank, jamaknya bank. Wa sanadikil barid wa tajasaru fiha ala ta'atir riba, demikian pula kotak-kotak pos yang diistilahkan dengan sunduk, artinya tempat-tempat mereka menurun memberikan uang kemudian berikan keuntungan. Tajasaru fiha ala ta'atir riba, demikianlah mereka terlalu berani lancang untuk saling memberikan riba. Wasamuhu bighairi ismih, dan menamakannya dengan nama lain. Tidak dinamakan riba, dinamakan dengan nama yang sangat bagus, indah. Apa itu? Bunga. Masya Allah. Ini bukan riba, ini bunga. Ini deposit. Ini adalah keuntungan. Ini profit. Dan lain-lain dari nama-nama. Yang intinya adalah kamu gak usah kerja. Kamu gak usah bertani. Kamu gak usah tanam pohon. Kamu gak usah bikin produksi. Cukup taruh di bank kami. Sekian ratus juta. Sekian miliar. Kamu gak usah kerja. Akan datang kepadamu bunga setiap bulan 10 juta atau 20 juta. Enak apa enggak enak? Loh, enak sekali kata mereka. Jadi saya enggak kerja, enggak usah. Simpan aja uangmu tempat kami. Uang akan datang tiap bulan. Mulai yang tadinya bercocok tanam, berhenti bercocok tanam. Yang tadinya bekerja, berhenti bekerja. Yang tadinya berusaha bikin ini, produksi-produksi, berhenti produksi. Cukup saya simpan uang saya di bank. Saya mendapatkan keuntungan tiap bulan. Selesai. Astagfirullah. Ada fasadun azim. Ini kerusakan yang sangat besar. Wa hadha misdaqun lil hadis nabawi syarif. Yati 'ala an-nasi zamanun يشربون الخمور ويسمونها بغير اسمها. Nanti akan datang satu zaman mereka meminum khamr tapi menamakannya dengan nama-nama lain. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. Akan datang nanti manusia-manusia yang berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka namakan dengan nama-nama lain. Khamr dinamakan dengan air suci. Khamr dinamakan minuman penghangat badan. Khamr dinamakan dengan anggur kolesom cap orang tua. Anggur kolesom anggur beranak. Seakan-akan jamu. Ila akhirih. Mereka namakan dengan nama-nama lain. Begitu juga riba. Mereka namakan dengan bunga. Mereka namakan dengan keuntungan. Mereka namakan dengan profit. Mereka namakan... Sampai ibu-ibu PKK atau ibu-ibu di kampung sudah belajar yang begini. Gini Bu ya, saya pinjami uang 10 juta. Ibu kan usaha. Iya, saya mau usaha. Nah, nanti saya minta keuntungan. Ini kan bukan riba, keuntungan. Kan usaha ibu ada keuntungannya. Nah, saya ikut mendapatkan keuntungannya bersama ibu. Oh gitu ya? Iya. Jadi tiap bulan ibu harus beri keuntungan pada saya sekian. Masya Allah. Belum tentu usahanya berhasil. Tiap bulan harus memberikan keuntungan sekian. Belum tentu usahanya menghasilkan sekian. Mungkin di bawahnya, mungkin di bawahnya, mungkin rugi, mungkin bangkrut. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya minta keuntungan tiap bulan sekian. Ini riba. Ainur riba. Allah, Allah. Ainur riba, ainur riba. Wabastu hadihil buhuth warad alaiha lahu kutubun ghairu hadha. Untuk memperluas masalah ini, pembahasan-pembahasan masalah ini, ada pembahasan atau buku-buku khusus yang bukan kitab kita ini. Ini pembahasan rinci masalah ini, warad alaiha dan bantahan-bantahannya, itu memiliki kitab-kitab yang khusus. Adapun kita akan mempelajari hadis-hadis dalam masalah tersebut. Amma as-sarf fa madatuhu taduru 'ala at-taqallub wa at-taghayyur fil asya'. Adapun sarf, kalimatnya beredar pada makna berubah, berbalik, berganti. Atau dengan kata lain tukar. Diganti, ditukar, dibalik. Qala fil lisan, disebutkan dalam lisan, yakni lisanul Arab, kamus yang besar, bahwa sarf adalah bai'ud dhahabi bil fiddah wa bil aqsi. Sarf adalah menjual emas dengan perak atau sebaliknya, perak dengan emas. Li'annahu yatasarraf bihi an jauhar ila jauhar, karena dia berganti dari satu jauhar ke jauhar yang lain. Jauhar itu satu barang berharga kepada barang berharga lain. Fa huwa bai'ul asman ba'daha bi ba'd. Maka itu adalah bai'ul asman. Jual beli mata uang atau jual beli saman. Harusnya emas dan perak itu menjadi saman. Tahu saman? Harga untuk memberi barang lain. Dirham dan dinar. Dirham dan dinar adalah alat tukar untuk membeli barang lain. Beli korma, beli ini, beli itu, beli pakaian dan sebagainya. Tetapi kemudian antara dirham dengan dinar saling tukar. Dinar kamu tukar sama emas saya, atau emas saya tukar dengan perak kamu dan seterusnya. Berarti penukaran antara alat tukar dengan alat tukar, uang dengan uang. Baik, nanti akan dibahas hadis-hadisnya barakallahu fikum. Yang pertama adalah hadis as-sab'un ba'dal mi'atain, hadis yang ke-270. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bidz-zahabi riban illa ha'an ha'a wal fiddah bil fiddati riban illa ha'an ha'an wal burru bil burri riban illa ha'an ha'a wal sya'ir bil sya'ir riban illa ha'an ha. Dalam hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, emas ditukar dengan emas adalah riba, kecuali kalau segini dengan segini. Perak dengan perak juga riba, kecuali kalau segini dengan segini. Albur dengan bur, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, juga riba. Illa ha'an ha'a, kecuali segini dengan segini. Wa sya'ir bi sya'ir, juga riba, kecuali segini dengan segini. Taib, barakallahu fikum. Di sini dibawakan hadis pertama dalam bab masalah riba, bahwa di sini kita tahu amwal ribawiyah atau sebagian amwal ribawiyah. Apa saja amwal ribawiyah? Zahab bil zahab, fiddah bil fiddah, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, dan sejenisnya, biji-bijian. Tidak boleh ditukar kecuali dengan setimbang, dengan setakar. Satu liter dengan satu liter. Kalau lebih berbeda timbangan, maka itu riba. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang hadis ini dan hadis yang setelahnya insyaallah. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.